Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita masih diberikan Allah nikmat dan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari akhirat kelak. Hari ini kita ketemu kembali untuk mengkaji ayat 122 dari surah Al-An'am bersama tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dan dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 122 cerita tentang kematian. Ayat 121 menceritakan tentang sembelih. Sembelih menyebabkan binatang mati. Sembelih yang menyebut nama Allah, yang disebutkan nama Allah, menjadi sembelihan yang halal. Tetapi binatang yang mati tidak disembelih dan tidak disebutkan nama Allah adalah suatu kefasikan. Ketika itu dibiasakan oleh seseorang, berarti dia telah mendengar kata-kata setan dan dia termasuk dari orang-orang yang telah mensukutukan Allah, yang disebut dengan bahasa musyrik. Bahasa lain disebut dengan musyrik. Maka di sini ada kaitannya, bagaimana Anda berani menyembelih dan Anda memakan binatang hasil sembelihan tetapi tidak menyebut dengan nama Allah, yang Anda sebutkan adalah nama selain Allah, tentu itu suatu kemusyrikan. Di sini kalau bagaimana kalau Anda mati? Jadi sembelih dengan Anda sendiri yang mati itu tidak jauh-jauh kali, sama-sama mati. Jadi dalam hidup ini kita sering melihat kematian itu. Setiap hari kita mati. Tidur itu adalah kematian. Bismika Allah ma'ahya wa bismika amut. Ya Allah, denganmu saya mati dan denganmu saya hidup dan denganmu saya mati. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Itu adalah doa tidur. Kenapa? Karena tidur itu adalah bagian dari kematian. Menyembelih binatang adalah kematian. Artinya apa? Hidup dan mati ini selalu manusia lihat. Untuk itu, bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah? Nah, inilah mungkin pembahasan yang kita kaji di ayat 122 ini. Digambarkan oleh orang yang beriman itu adalah orang yang hidup dalam cahaya. Orang yang kafir itu adalah orang yang hidup dalam kezaliman. Bagaimana orang mau melakukan kekufuran? Dia melakukan itu karena dihiasi oleh setan atas apa yang telah mereka lakukan. Menarik ini Ustaz Perdana, cerita tentang Muslim dengan cahaya, kafir dengan kegelapan. Lebih jelasnya bagaimana nih Ustaz? Iya, satu hal yang bisa kita tarik dari keterangan ayat ini adalah kita pahami dengan baik bahwasanya Allah lebih dahulu menjelaskan awamangkana maitan. Bukankah kamu itu mati, kemudian dihidupkan? Artinya pada dasarnya manusia ini sebenarnya berasal dari tanah, mati, berasal dari tanah dan mati begitu, dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ingin menggambarkan kenapa bisa-bisanya sombong dalam kehidupan ini, sedangkan sebenarnya kamu itu sebelumnya mati tapi dihidupkan. Nah, kenapa masih tidak mau beribadah dalam kehidupan ini, sedangkan Allah sudah berikan nikmat kehidupan setelah kamu berada dalam kondisi mati itu. Oleh karena itu, jalani saja kehidupan ini sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waja'alna lahu nuran yamshi bihi. Hidup seseorang itu, ya, terutama sekali seorang muslim, itu bisa dikatakan hidup kalau dia mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia akan bisa hidup dalam artian tetap dikatakan hidup karena punya nyawa, tapi ketika dia meninggalkan segala yang dilarang, melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya orang tersebut hidup dalam keadaan mati, begitu. Nah, inilah yang ingin Allah jelaskan di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa jangan kamu anggap hidup kamu itu adalah hidup sebelum kamu melaksanakan apa yang aku inginkan. Dan jangan kamu anggap kamu itu hidup ketika kamu sebenarnya sudah melanggar segala apa yang telah aku larang kepadamu. Jadi hakikat hidup dan mati di dalam agama Islam itu, atau Allah ingin menjelaskan bahwa seorang muslim dikatakan hidup kalau ternyata dia melaksanakan segala aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik ini Pak Ustadz, ketika manusia melihat bagaimana dahsyatnya kejahatan di bumi ini, maka orang akan berpikir bagaimana saya melindungi anak dan cucu saya ke depan. Nah, di sini kata Ustaz Perdana tadi merupakan inspirasi bagi pendengar semua dan kita yang ada di studio ini, bahwa tidak ada keselamatan anak, tidak ada keselamatan diri kecuali kita berjalan di rel keimanan yang benar. Iya, betul sekali. Iya, kecuali kita berada pada cahaya iman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman itulah yang menuntun hidup kita ini ke jalan yang benar. Iman itu membuat kita terselamatkan dari bahaya gangguan yang orang luar boleh buat, tetapi Allah boleh cegah. Karena apa? Karena kita hidup bersama Allah. Maka orang Mesir sering menemukan, kita pernah di Mesir, kita sering menemukan ada tulisan-tulisan dinding yang mengatakan kun ma Allah. Hiduplah bersama Allah. Jadi maksudnya itu berimanlah Anda kepada Allah, jadilah Anda bersama orang-orang yang soleh, jadilah diri Anda soleh. Karena apa? Karena itu adalah asuransi yang sebenarnya yang dimiliki, dan itu sungguh luar biasa menjamin kehidupan kita sekarang dan masa depan, dan juga bagi anak dan cucu kita. Iya, menarik ini Ustaz Jenal. Apa yang Ustaz katakan tadi itulah yang dipahami oleh para salaf terdahulu. Ketika mereka memahami bahwa beribadah kepada Allah, melakukan perbuatan baik, itu sebenarnya untuk menyelamatkan tidak hanya diri mereka saja, akan tetapi juga anak cucu mereka. Begitu. Pernah pada suatu ketika seorang ahli ibadah sedang melaksanakan salat, dan dia panjang sekali melaksanakan salatnya, lama, dan dilakukan secara kontinuitas. Kemudian anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa engkau melakukan ini semua? Apa katanya? Aku lakukan ini agar kehidupanmu nanti dan juga anak cucumu itu terpelihara. Sampai begitulah cara pandang dan pemahaman para salaf terdahulu. Ketika mereka memahami bahwa segala macam pelaksanaan ibadah dan perbuatan baik yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar untuk kebaikan mereka saja, tapi untuk anak cucu kita. Nah, makanya ini juga sekarang ini yang dipahami oleh orang-orang sekarang ketika menghadapi kondisi alam ini yang sudah tidak bersahabat, atau bumi yang sudah mulai tidak nyaman. Berbagai tindakan pengerusakan itu tidak hanya menghancurkan orang yang hidup sekarang ini saja, atau menyebabkan ketidaknyamanan kehidupan orang yang tinggal saat sekarang ini, akan tetapi bagaimana nanti anak cucu kita akan menghadapi kehidupan ini ketika alam lingkungan kita itu lebih rusak lagi. Menarik ini Pak Ustadz, di awal tahun ajaran baru pendidikan di Indonesia ini, jadi ada orang berpikir belajar agama itu untuk anak SD atau sebelum SD atau TK. Ketika belajar anak-anak kita melihat ya masih berjilbab, waktu kecil menyanyi lagu-lagu agama gitu kan, tumbuh besar dewasa jilbab sudah mulai terbuka, waktu kecil hafal doa masuk WC, doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, semua doa hafal semua, sholat pun tahu dia. Tetapi begitu dia sudah beranjak dewasa, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, jilbab, na'uzubillah, jilbab pun sudah mulai terbuka. Kemudian ada juga prinsip yang pakai jilbab ini cuma hanya TK saja. Ibu-ibunya waktu nganter jilbab pun ya terkadang tidak menggunakan jilbab gitu. Ah, ini bagaimana mereka melihat bahwa asuransi Islam itu, kesolehan itu hanya pada waktu SD atau sebelum SD, bahkan pada waktu TK saja. Ketika dewasa agama sudah tidak diperlukan lagi. Ini cara pandang yang salah atau pemahaman yang salah. Karena agama itu untuk kepentingan kehidupan umat manusia dan umat Islam secara khusus. Agama memberikan tuntunan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika ada pemahaman bahwasanya agama ini hanya untuk anak SD saja, dan ketika agama itu hanya dipahami sekedar membaca doa dan kemudian belajar mengaji saja, itu sebenarnya bagian yang ada di dalam agama, bukan menunjukkan agama itu secara totalitas begitu. Inilah pemahaman yang sebenarnya harus diperbaiki, bahwa seharusnya ketika seseorang memahami agama itu untuk kebaikan kehidupannya, dia akan mulai dari dia sendiri, bukan dari orang lain, walaupun itu kepada anak-anaknya. Menarik juga Pak Ustadz, ada tradisi dulu dalam bagaimana ja'alna lahu nuron yamsi fihi finnas, bagaimana ada manusia yang bercahaya berjalan di antara manusia. Ini kan merupakan suatu manusia yang ideal. Karena apa? Karena dia adalah ilustrasi bagaimana dia menggambarkan sinar bagi orang lain. Dulu masyarakat Indonesia ini mengaji Al-Qur'an di malam hari, Pak Ustaz. Dan kita menemukan sekarang masyarakat kita begitu malam menjadi pendengar setia dalam acara televisi yang begitu nuansanya, terkadang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan mengatakan itu haram dan dilarang, tetapi waktu-waktu ideal untuk membaca Al-Qur'an dari maghrib sampai isya pun sekarang sudah jarang kita tekuni, dan kita jadikan itu sebagai acara pertemuan keluarga dalam nuansa keimanan. Bagaimana ini menumbuhkan lagi nih Pak Ustaz? Ini pertama berangkat dari pemahaman bahwasanya membaca Al-Quran itu hanya sekedar membaca biasa saja. Artinya kurang sekali pemahaman bahwasanya begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini kalau dibaca itu akan menyejukkan jiwa, sehingga akan menjamin kualitas sakinah di dalam kehidupan rumah tangga secara khusus. Dan juga akan memperbaiki kemampuan daya pikir orang yang membacanya, karena jiwa tenang pasti otaknya itu akan cerdas begitu. Artinya kalau ini dipahami, seseorang akan rajin membaca Al-Quran. Kemudian lagi adalah bahwa kurangnya pemahaman terhadap agama itu sendiri yang menjelaskan tentang Al-Quran secara khusus. Kalau kita lihat dari kehidupan Rasulullah SAW, dan kalau kita berusaha untuk mengikuti segala sunnah Rasul, maka Rasulullah sebelum tidur itu tidak pernah melewatkan untuk membaca surat Al-Muluk dan juga surat Sajdah. Bahkan di rutin setiap malam. Bahkan diriwayatkan dalam kondisi perang, malam perang itu ya. Misalnya hari ini perang, malamnya dia Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan membaca surat itu. Surat Al-Muluk dan Sajdah. Iya, surat Al-Muluk dan Sajdah. Akhirnya kita bertanya-tanya, kenapa ini dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang jelas pasti ada keistimewaannya, pasti ada manfaatnya. Kalaupun tidak kita mengerti, mengikut sajalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya begini, saya ingin menekankan lebih dalam lagi adalah bahwa membaca Al-Quran ini akan menjamin kualitas kehidupan kita, kualitas kehidupan kita untuk lebih baik lagi di dunia, terlebih di akhirat. Terlebih di akhirat. Orientasi akhirat itu sudah pasti. Tapi yang jelas bagaimana kita memahamkan dan membumikan pemahaman ini di dalam kehidupan kita. Terakhir ini Pak Ustadz, sebelum kita tutup acara ini, ada orang berpikir dalam rangka ajaran baru di Indonesia ini, kecerdasan, ada IQ, ada spiritual, dan bagaimana kita melihat bahwa agama ini merupakan kecerdasan yang tidak saja dipupuk di waktu kecil, tetapi juga di setiap lini kehidupan sampai tua. Karena ada orang mengatakan, dulu aku sibuk gak bisa belajar, sekarang aku sudah tua pun tetap tidak juga bisa belajar agama. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kecerdasan di bidang keimanan kita kepada Allah ini, dalam pengertian bahwa itu membahagiakan kita. Iya, yang jelas adalah ketika ana inda zanni abdi, kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, aku menurut apa yang dipikirkan oleh hambaku. Iza zakarani zakartuhu, kalau dia mengingatku, aku akan mengingat dirinya. Wa iza ataitani yamsi ataituhu harwala. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang dalam keadaan berlari-lari kecil. Artinya ketika seseorang memahami bahwa Allah itu akan dekat kepadanya pada saat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah sudah dekat pasti kehidupannya itu akan baik, ini akan memotivasi dirinya untuk mempelajari agama secara lebih intens lagi, begitu ya. Dan khususnya untuk beribadah lagi. Kalau kita memahami bahwa segala macam permasalahan kehidupan ini itu diakibatkan karena kita jauh dari Allah, dan solusi kehidupan itu adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semangat kita untuk mempelajari agama, untuk membaca Al-Quran, itu akan jauh-jauh lebih besar daripada kalau kita hanya sekedar memahaminya agama itu untuk ibadah saja, atau agama itu, Al-Quran itu hanya bacaan rutinitas saja tanpa ada makna-makna lain di situ. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita ini, kita mengharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ja'alna lahu nuron yamsi bihi finnas. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki cahaya yang dapat berjalan di antara manusia. Itu semua tidak lepas dari belajar agama. Tidak ada istilah terlambat. Dan kemudian yang lebih penting dari itu, dalam pelajaran agama yang tidak pernah kata terlambat itu, ketahuilah bahwa hidup ini memiliki hakikat. Hakikat hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Dan yang ketiga, ketika kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini sebentar dan sementara, maka ada pernyataan orang yang pintar berkata, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, apa yang engkau ciptakan ini sementara dan sia-sia. Untuk itu, dalam kehidupan yang sementara dan sia-sia ini, tidak ada yang layak untuk dijadikan tujuan hidup kecuali mensucikan engkau ya Allah. Subhanak faqina azabannar. Tidak pun kami akhirnya harus masuk ke dalam surga, minimal kami terhindar dari api neraka. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.